Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah, wa imasyul jumlah. Ini sambungan dari matan sebelumnya. Yang namanya khobar ada jumlah, ada syibul jumlah. Ini khobar ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad ada jumlah dan syibul jumlah. Wa amma syibul jumlah wa huwa syai'an. Nah, kalau syibul jumlah itu ada dua. Ya. Ada dua, yaitu adzarfu wal jarru wal majrur. Ya, ada dua yaitu dorob dan jar majrur. Ya. Adzarfu nahu zaidun indaka. Lihat indaka. As-safaru ghadan. Indaka dorob makan. Ghadan dorob zaman. Kemudian Zaidun mubtada, indaka dharab khabar, safar mubtada. Wa qawluhu ta'ala wa rabbu asfala minkum, asfala wa rabbu mubtada, asfala dharabu makan, dia khabar. Atau kita katakan muta'alik dengan khabar mahdhub. Ya, dia muta'alik dengan khabar mahdhub. Wal jarru wal majrur, yang kedua jar majrur. Contoh Zaidun fiddari, Zaidun mubtada. Ya. Fiddari di situ jar majrur, khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Nah. Baik, berikutnya mana lagi? Wa qaulillahi ta'ala, wa qaulihi ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah mubtada, lillahi jar majrur. Sama dia muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Ya. Kemudian mana lagi? Wa ta'allaqu adzarfu wal jarr majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban. Nah, dzaraf dan jarr majrur dia ya ta'allaq, dia berkaitan, dia muta'alliq, dia bergantung. Ya. Idza waqa'a, jika keduanya terletak sebagai khabaran, sebagai khabar, dia bergantung dengan mahdhuf, sesuatu yang dihadap wujuban. Takdirnya apakah kainun atau mustakirun. Nah. Ya, kainun atau mustakirun. Jadi kalau misalkan Zaidun mustakirun indaka. Ya. Zaidun fiddari, Zaidun kainun fiddari atau mustakirun fiddari. Nah, ini gampang ini ya. Ya. Fadal dibaca syarahnya di sini. Nah. Dimas, Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu adzarfu wal jarru majrur ay bisyarti an yakuna tamaini ka'tiratil musannifi hatta tahsula bihima al-fa'idah kama taqaddama fil mawdu'. Fa'inkana nabi saini lam yasihha al-ikhbaru bihima falaykalu zaidun absi wala zaidun bika yada bil fa'idati wa qawluhu fadzarfu ila akhirihi ay makaniyat au zamaniyat fal awwalu nahwu zaidun indaka wa qawluhu ta'ala wa rabbu asfala minkum fa kullu min indaka wa asfala dzarfu makani wa ta'alibu tifatiru tifatiru tifatiru tifatiru tifatiru tifatiru Nah, kasabitin au hasilin bahala tiyaru ta'ifatin minan akhliyina min kutub ibn Malikin wa tajju mi anna al-mahdufa huwa al-khabaru bil hakimati wal aslu bil khabari an yakuna isman mufradan wa tara al-akharuna minhum al-ahfasu wal farisi an yuqaddara fi'lan takarra au kana au sabata au hasala hasbu nah. Baik. Coba terjemahin dong sini. Nugraha terjemahin Nugraha. Disyarti dengan syarat. Bagaimana amsilah contoh-contoh yang diberikan oleh musannif. Hatta tahsula hingga nakis enggak tam ya. Nah kok fi'il sih dorobnya atau jar majurnya yang tam. Tidak boleh dia menjadi khabar. Nah, paham tidak di sini? Dorob dan majrur dengan syarat dorob dan majrur itu tam, sempurna. Sebagaimana contoh-contoh yang diberikan musannif hingga adanya faedah. Nah lawannya nakis. Kalau seandainya jorob dan jar majrur itu nakis, ya maka tidak sah khobar. Misalkan gini, Zaidun amsi, ya maka jorob dan jar majrur tidak bisa menyempurnakan kalimat. Amsi memang dia jorob, jorob zaman. Ya, kalimat jadi tam nggak kayak begini? Zaidun kemarin. Hah? Apaan emangnya tiren? Mati kemarin. Orang Zaidun kemarin. Ini apaan? Nah lihat, bika, jar majrur juga ini. Tapi kalimat tam enggak dengan masuknya dia? Zaidun bika. Zaidun fika. Kalau Zaidun fika bisa enggak? Enggak. Enggak bisa juga, karena fika itu bermakna dorof. Tapi, emangnya Zaid ada di dalam tubuh kita? Fi jasadika itu enggak tam nakis ya, dia ada mil faedah. Kalau yang tam itu gimana? Zaidun amamaka, Zaidun fil fasli. Nah kalimat jadi tam sempurna, ngerti sini? Nah, itu maksudnya. Jadi enggak semua jorob dan jar majrur. Zaidun godan, Zaidun besok. Apaan besok? Zaidun godan. Apaan? Itu nakis. Paham ya? Mana tam ya? Terus lanjut Nugraha. Dorob makan atau dorob zaman? Itu dorob makan. Kainun itu artinya apa? Mustakir itu apa? Antum terjemahin apa-apa sih? Gak ada yang diterjemahin deh tadi. Kayak baca ulang. Ada yang diterjemahin gak sih? Ayat gak diterjemahin. Ya gak? Indaka Zaidun indaka enggak diterjemahin. Kalau ada nenek antum di sini, ngerti enggak nenek antum? Omong. Kata nenek antum, bocah apa ya? Ngerti enggak gitu? Diterjemahin enggak? Masa didiemin aja. Zaidun indaka Zaid di sisimu, berada di sampingmu. Boleh kayak gitu-gitu. Mana lagi tadi? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, warraqbu asfala. Aspal tahu kan artinya aspal ya? Aspal itu bahasa Indonesia itu aspal. Aspal itu kan di bawah. Ya. Oh, di atas atap namanya bukan aspal. Ya. Ya. Warraqbu asfala minkum. Ya. Warraqbu. Ya, apa artinya ar-raqbu? Warraqbu asfala minkum. Yaitu kendaraannya. Aspal di bawah kalian gitu ya. Tapi ar-raqbu di sini bukan makna kendaraan. Ya. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, apa namanya? Kafilah rombongan itu ya. Id antum bil udwati dunya. Wa hum bil udwati quswa wa raqbu asfala minkum. Sedangkan kafilah berada di bawah kalian. Maka masing-masing dari kalimat indaka dan asfala adalah dorob makan. Nah, kalau dorob makan baru enggak usah diterjemahin. Ya. Kalau masih minta terjemahan juga ya repot. Ya. Mutalik dengan khobar mahdzub. Yang mahdzub itu yang khobarnya. Maka dia berkaitan terikat dengan yang mahdzub, sesuatu yang dihapus. Yang dihapus itulah khobarun. Takdirnya kainun mustaqirun. Jadi Zaidun kainun indaka, Zaid berada di sisi. Mustaqirun sama Zaid berada menempati sampingmu. Lam yunawan, tidak ditanwin aspala. Aspala tidak ditanwin. Aspala kenapa tidak ditanwin? Karena dia goyru munsharif. Wazan afal. Ya, lil wasfiyah wa wazan fi. Kok jadi saya sih? Ya, tadi Nugraha. Lagi Nugraha, ayo. Onahu wasani. Safar itu apa? Nenek antum ngerti enggak kalau safar? Ngerti? Hah? Ngerti enggak nenek antum? Mana Nugraha mau safar? Safar. Mau makan pagi, sarapan. Safar nih. Mau berpergian. Dari safar besok. Terus dengan sesuatu yang mahdub. Nah, yang mahdub itu khobar. Takdir, gimana terjemahin takdir? Nah, yang diasumsikan, yang dianggaplah diasumsikan, nah, kainan atau terus wa misluhu al-jar, dan seperti itu juga jar majrur. Keta'alluq terkait masalah keterkaitan. Misalkan kayak contoh yang dari musannif Zaidun fid-dari, sama fid-dari nanti muta'alliq dengan ya wa mahdhub wujuban. Ya, dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, Zaidun mustaqirrun bid'ah. Apa itu? Kenapa? Kenapa perlu ketawa? Hah? Kenapa Ilham? Woi, saya perlu ketawain antum. Hah? Dingin, siapa dingin? Alah, ada apa enggak? Antum gentut ya? Enggak gentut. Antum mutaham antum ini. Soal senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Kalau lagi enggak lucu. Ketawa sendiri nengok ke Ilham. Seakan-akan habis ngentut jadi Ilham bilang rasain lo gitu. Aduh, saya pol. Terus baca berikutnya. Ya. Itu kembaran itu mana Mustafa Behar? Oh, di Tangerang. Bukan di sini. Masya Allah, masya Allah. Baca sini Mustafa. Hah? Yang ini sekarang yang qaulu taqdiruhu kainun. Baca dari dia. Kan enggak selesai kan? Disekat. Ayo baca. Enggak dari ya. Qaulu taqdiruhu. Mustaqarrun apa mustaqirrun? Mustaqirrun. Farikain no. Sibawaihi. Takdiruhu kainun au mustaqirrun. Takdir dari ya, jadi sebenarnya sibul jumlah itu jar majrur wa dzarab, hakikatnya kalau begitu dia bukan khobar ya. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan dia itulah khobarnya. Tapi yang kuat memang bukan dia khobarnya. Tapi khobarnya yang mahdhuf. Ya, apakah isim atau fi'il? Misalkan Zaidun fil fasli kita takdirkan mustaqirrun, berarti jumlah khabarnya mufrad. Tapi kalau kita takdirkan istaqarra, berarti ghairu mufrad. Ya. Baik. Nah, hakikatnya berarti si fil fasli misalkan indaka itu dia muta'alliq dengan khabar. Baik, barakallahu fikum. Atau yang semisalnya kasabitin au hasilin, ada boleh zaidun sabitun hasilun. Baik. Ya. Maujudun gitu kan. Yang semisalnya. Zaidun fil fasli. Zaidun maujudun fil fasli. Nah, inilah pilihan yang dipilih oleh sekelompok ulama nahwu, di antara mereka Ibnu Malik. Wahtaju, dan mereka berargumentasi bahwa yang mahdhub tadi itulah khobar secara hakiki. Wal aslu fil khobar, karena hukum asal khobar adalah dia mesti isim mufrad. Ya, ini yang di waqtara akharun. Namun para ulama yang lain memilih pendapat, di antara mereka Al-Akhwas dan Al-Farisi, bahwa yang ditakdirkan itu khobar itu ditakdirkan dengan fi'il. Ya, semisal istaqarra, kana, sabata, hasala. Ya. Dan semisalnya. Jadi misalkan Zaidun fidari, Zaidun istaqarra fidari. Zaidun indaka, Zaidun kana indaka. Baik. Barakallahu fikum. Wahtaju, dan mereka berargumentasi bahwasanya yang mahdhub itu adalah amil nasab. Secara lafaz pada dzaraf dan mahal jar yang jar dan mahal jar majrur. Ya. Misalkan gini. Zaidun istaqarra indaka. Maka indaka itu dzaraf kan? Dia mansubkan maf'ul fi, ya. Nah, yang bisa beramal kepada dorob isim atau fiil, isim yang beramal-amal fiil dan fiil. Tapi kalau ada fiil, fiil, ya enggak. Tapi perhatikan. Nah, kenapa kok bisa indaka maf'ul apa maf'ul fi? Mana amilnya? Amilnya fiil. Mana? Mahdhub istaqarra. Tapi sudah dipahami sini. Atau mahal jar majrur, mahalnya posisinya Zaidun fil fasli, ya. Zaidun istaqarra indaka. Nah, itu mahalnya, ya, perhatikan Zaidun istaqarra fil fasli. Atau kita katakan yang namanya jar majrur dia dhaif, lemah huruf, muta'alliq dengan apa? Dengan yang paling kuat, yaitu apa? Fi'il. Ya, fi'il. Tayyib. Karena yang paling banyak beramal isim apa fi'il? Fi'il. Banyak banget fi'il. Makmulnya. Makanya antum mau jadi fi'il apa isim? Saiful. Jangan kayak Raymond jadi huruf. Goib. Buktikan dengan Raymond. Hitam kowi. Nah, kalau belum dibuktikan tak terbukti. Nah, pancing remon. Nah, mana lagi tadi? Terus mana tuh? Wal aslu fil amal. Nah, jatuh. Hukum asal pada amal dia mesti fi'il. Ayakuna lil af'al. Maka fakulun minal fariqoin. Maka masing-masing dua kelompok tadi yang mengatakan, oh enggak, jar majrur, dorob, mutalik dengan isim, mutalik dengan fi'il. Itu hukum asal istanada, mereka bersandar kepada aslin sahih. Mereka bersandar kepada usul asal yang sahih. Ya, pada prinsip yang benar. Wal mukhtar indi, tarjih dari syekh. Madzhab tarjih juga beliau ini. Wal mukhtaru indi, ini yang pendapat yang saya pilih. Wal qaulul awal, madzhab Syibawi dan jumhur Basri. Berarti apa? Mustakirun, bukan istakhar. Terus kita yang mana nih ngerajihin? Gaya, udah mana aja udah. Kita ini mana aja udah. Baik. Tarjih. Lebar kalau begitu. Baik. Kemudian wala yukhbaru bi dharfi zamani anidat. Tidak boleh diberikan khobar dengan dorob zaman dari zat. Ya, dari zat. Kayak Zaidun itu zat. Andika zat. Ya, misalkan gak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Zaidun godan. Zaidun syahra Ramadan. Innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Yang dikabarkan, yang diberikan khabar pakai dengan menggunakan dorob zaman ialah ma'ani. Ya. Contoh as-saum al-yaum, nah itu ma'ani. As-safar goda. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka alailata al-hilalu. Nah, alailata khabar muqaddam, hilalu mubtada. Hilal ini kan zat ya. Ini zat hilal. Bulan hilal sabit, bulan sabit. Loh, kok ini boleh? Itu muawal, nanti ditakwil. Baca hafid, syarahnya hafid. Wal jauharu jussah Al-Fadun Mutaqaribatun Nam Khudori. Nah, perhatikan Anizat. Lihat zat, jauhar, ain, jussah, al, itu adalah lafaz-lafaz yang mutaqaribah, berdekatan. Yang maksud yaitu mayuqabilul ma'ni itu makna sebanding, sama. Misalkan kalau di qatrun nada di syarahnya Ibnu Hisam sering bilang ya, dzarab zaman enggak boleh jadi khobar dari isim jauhar. Isim jauhar itu apa? Ya zat. Di kitab yang lain enggak boleh jadi isim ain. Isim ain itu apa? Zat. Enggak boleh jadi isim jussah. Jangan diterjemahkan telak ain mata. Jusah, mayit, bangkai, ya. Kan begitu. Jadi terjemahin jauhar itu apa? Mutiara, jadi terjemahin. Ya. Itu adalah lafaz-lafaz yang saya berikan. Maknanya sebalik. Ini diberikan faedah oleh Al-Khudori. Ya, di hasyiah beliau atas syarahnya Ibnu Malik Ibnu Aqil. Terus wal hasilu barakallahu fikum. Naam. Kemudian walhasil maka kesimpulannya dari yang disebutkan oleh musannif di matan bahwasanya dharab itu apakah dia makani atau zaman. Nah, jika dia dharabnya adalah makani maka boleh dijadikan khobar untuk isim zawat dan ma'ani. Misal isim zat Zaidun kholfaka. Jadi dharab apa ini? Kholfa maka. Al ilmu indaka. Ilmu isim apa nih? Zat apa ma'ani? Ma'ani. Baik. ya ma'ani. Kalau zat itu masjid, bait, andika, zat. Ada zat. Ya. Ada jauhar kalau ahli mantik bilang. Ya. Bertubuh. Nah. Isim jauhar. Ya. Nah, kalau dia zamanian, apakah dia mansub atau marfu atau majrur? Nah, maka boleh ya, dijadikan khobar dengannya dengan dorob zaman dari isim-isim ma'ani, bukan isim zat. Ya, selain isim zat. Nah, ini lihat isim ma'ani. Ya. As-sawmu al-yawma was-safaru godan. Ya, yawma. Lihat. Lihat al-yawma dan godan dorob zaman. Kenapa boleh? Lihusulil fa'idati. Karena didapatkannya fa'idah. Wala takul, dan anda tidak boleh. Tidak, dan anda jangan mengatakan Zaidun al-yawma. Lihat. Ini simzat Zaidun. Ya. Ya, dengan Zaidun al-yawmu. Dengan diropakan al-yawm. Ya. Dan antum juga boleh juga mengatakan dengan nasab Zaidun yaumal jumu'ah. Ya. Atau dengan jar Zaidun fil yaum. Enggak bisa semuanya. Mau marfu, mansub, majrur enggak bisa. Kenapa? Dia ada min faedah. Enggak ada faedahnya. Nah, paham ya? Baik, barakallahu fiikum. Arepi-repi baca repi. Ismi maknan. Ismi maknan. Mudhofun ila dhati. Wal aslu al-laylata. Ru'yatul ilahi. Wa ru'yatu ismu maknan. Wal ikhbaru fil haqiqati innama huwa al ismi maknan. La anil dhati. Hala yadhabu jumhur al-asriyina. Wa dhahaba wa'adhu ila jawaz al-ikhbari bizamani anil dhati. Lakin bisharti ayyufidaka ayyatakhassus az-zamanu. Nah, nafas zaman jadi apa itu? Aibul fa'il, sebisa zaman dikhususkan gitu. Ayyatakhassus az-zamanu biwasfin. Terus nahmu bi yawmin baridin aw bi idafati nahmu di syahri qabihi au bi aliyati au nahmu bi umdun au bi ghairi dhalik fa in lam yufid lam yajuz kama taqaddama. Dah zuhur belum? Kita lagi ya. Kita selesai azan zuhur kali. Berikutnya, ada pun ucapan orang-orang Arab al-hilalu al-lailata al-hilalu. Dengan dinasabkan lailata, bahwa dia adalah khobar muqaddam. Nah, sementara al-hilalu mubtada muakhar. Ya. Dan yang semisal dengannya dari berbagai contoh kasus, kalimat yang zahirnya bahwa dia menjadi khobar. Menjadi khobar dengan dorot zaman dari isim zat. Ya, kan al-hilal itu isim zat. Ya. Kalau begitu gimana? Muawwalun aja udah. Ditakwilin aja. Dengan takdir isim makna. Dengan takdir isim makna. Ya. Jadi gini. Wal-as dengan takdir isim makna kepada isim zat. Asalnya laylata ru'ya. Diidofahkan tuh. Mudofun ila zat. Ini isim makna. Diidofahkan kepada isim zat. Jadi khob mubtada'nya tetap isim ma'ani, isim makna. Itu ru'yah. Ru'yah itu apa sih? Isim zat apa apa makna? Isim zat apa makna? Makna mana mana ada zatnya namanya ru'yah itu? Enggak ada kan? Makna. Maknanya apa? Melihat. Ya. Kalau di buku-buku yang lain, semisal Ibnu Hisham di Qatar ataupun di Sujur, takdirnya bukan ru'yah, tapi tulu'. Laylata tulu'ul hilal. Ya. Tulu'. Nah, itu sama. Tulu' juga apa? Zat apa makna? Makna. Taib. Nah, itu ditakwil. Maka ru'yah isim makna. Maka khobar fal ikhbaru fil haqiqah, maka khobar dalam secara hakikatnya adalah isim makna, bukan isim dzat. Inilah madhab jumhur Basriyin. Wa dhahaba ba'duhum, sebagian mereka juga berpendapat bolehnya memberikan khobar dengan ya dharab zaman dari isim dzat. Nah, lu. Tapi dengan syarat mesti memberikan faedah, yaitu zaman dharab zaman tadi ditakhsis. Ya, diberikan pengkhususan dengan apa? Dengan wasfin, dengan sifat. Misalkan, nahnu. Nahnu itu isim zat apa isim ma'ani? Nahnu. Zat kami, kita itu. Ya, zat. Ada orang, ada. Kami. Baik. Nahnu fi yaumin. Ya. Dikasih baringin wasaf. Nah, itu boleh. Kami sedang berada pada hari yang dingin. Atau dengan idofah, nahnu fi syahri rabi'in. Kami di musim semi. Atau dengan alamiah, nahnu fi ramadhan. Atau yang lainnya. Fa'ilam yufid, lam yajuz. Nama taqaddam. Kalau enggak mufid, enggak boleh. Terus kita ambil yang mana nih? Hah? Yang boleh enggak? Ya udah ikutin aja. Boleh isim dzat diberi khobar dengan dorob zaman selama mufid. Kalau enggak mufid enggak boleh. Udah gitu aja. Mufidnya itu dengan apa berarti? Dengan tiga. Itu dengan apa? Wasaf, idofah, alami. Nah, cukup dulu ya. Ngerti enggak sini? Kemarin murojaah gimana Saiful? Kemarin siapa yang mimpin murojaah? Hah? Zaki, kemarin selesai semua enggak Zaki? Selesai semua, berarti hari ini, sore ini murojaah ini aja. Berarti kita tambahin nih biar banyak lagi nih. Ta'addud khobar berarti ini. Lihat, wa yajuz ta'addudul khobar. Ya enggak? Biar Zaki murojaah banyak, enak banget cuma dua dia. Hah? War ini Remon. Wah, Rob. Kalau Mak Raymond mah matannya cuma dua, sarohnya bu, sarohnya yang banyak dia. Ya, ada yang bertanya nggak sebelum ajak? Ya.